السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang akan melahirkan sekian kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar menjaganya dan memperhatikannya serta mewujudkannya dengan baik adalah al-ukhuwah al-Islamiyah. Di surat Al-Anfal Allah Ta'ala berfirman: Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar kalian. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar mengaku sebagai orang yang beriman. Kemudian di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi hal ini. Kata Allah: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turham. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan dua saudara di tengah-tengah kalian, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan dalam banyak hadis, di antaranya sabda beliau, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sangat pentingnya kewajiban membangun ukhuwah Islamiyah, maka proyek pertama Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah adalah membangun ukhuwah Islamiyah antar Muhajirin dan Ansar. Ini menandakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu sebagai dasar dan pondasi yang sangat penting. Membangun kesolidan, membangun kebersamaan untuk kemudian menegakkan dakwah ilallahi azza wa jalla. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam fatwa As-Sa'diyah beliau mengatakan, inna Allah qad aqada al-ukhuwata wal-muwalata wal-mahabbata bainal mu'minina kulliha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengikat tali persaudaraan, loyalitas dan kecintaan antar kaum mukminin seluruhnya. Wa naha 'an mawalatil kafirin kullihim min yahudi wan nasara wa majusi wa musyrikin mulhidin mariqin wa ghairi. Dan Allah telah melarang untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir semuanya, Yahudi, Nasrani, Majusi, Musyrikin, Mulhidin, Mariqin, orang-orang yang keluar murtad dari agama dan selainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal aslu muttafaqun alaihi bainal muslimin. Prinsip dasar ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Menjalin ukhuwah, menampakkan loyalitas, kecintaan antar kaum mukminin, dan tidak memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir, musyrik, mulhid, mariqin, dan yang lain. Ini prinsip dasar kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan mukminat sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka menampakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa mukmin dengan mukmin yang lainnya itu sebagai wali. Ada hubungan, ada jalinan ukhuwah, loyalitas dan kecintaan. Karena itu sehubungan dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, ayyatanasarun wa yata'adun. Kaum mukminin dengan mukmin yang lainnya mukmin dengan mukmin yang lainnya, ya kana surun, saling membela, saling menolong. Wa yata'awadun, dan saling menguatkan. Ini yang dimaksud dengan sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Saling menolong, saling membela, dan saling menguatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan juga persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عَضْوٌ تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّ وَالسَّهَرِ. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang yang dijalin di tengah-tengah mereka dan kecintaan yang tumbuh di tengah-tengah mereka itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota dari tubuh itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan humma wassahab, demam dan tidak bisa tidur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka membangun ukhuwah Islamiyah, memberikan loyalitas dan kecintaan kepada kaum mukminin, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Tetapi ada hal yang penting untuk kita perhatikan di sini. Ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang katanya membangun ukhuwah Islamiyah, memberikan loyalitas dan kecintaan, namun tidak sesuai dengan hakikat. Hal yang harus diperhatikan itu adalah bahwa ukhuwah Islamiyah dan loyalitas itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan adanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menilai jalinan sebuah ukhuwah, apakah benar ataukah tidak benar. Inilah yang akan menentukan loyalitas dan kecintaan yang sesungguhnya. Al-hubb fillah wal-bughd fillah. Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Qa'idah fil Mahabbah, beliau mengatakan, wa aslul muwalati hiya al-mahabbatu kama anna aslul mu'adat al-bughdhu fa inna at-tahaba yujibu at-taqarub wal-ittifaq wat-tabaghud yujibu at-tabaghud wal-ikhtilaf. Dasar loyalitas itu ialah adanya kecintaan. Sebagaimana dasar permusuhan itu adalah dengan adanya al-bughd, kebencian. Sesungguhnya kecintaan itu menuntut adanya kedekatan, wal ittifaq, dan kesatuan. Sedangkan kebencian menuntut adanya at-tabaa'ud, sikap saling menjauh, wal ikhtilaf, dan menampakkan perbedaan. Kalau kita mencintai seseorang, maka konsekuensinya adalah kita harus mendekat kepadanya. Kita harus mendekat kepadanya dan berupaya membangun kebersamaan dan kesatuan dengannya. Jadi kalau dalam agama cinta itu harus memiliki. Ada istilah yang sering kita dengar, cinta tidak harus atau tidak mesti memiliki. Ini urusan dunia. Mungkin urusan dunia seperti itu, tapi kalau urusan akhirat tidak. Yang berhubungan dengan agama tidak. Yang namanya kecintaan ini menuntut adanya kedekatan dengan yang dicintai. Maka ketika kita mencintai seseorang, konsekuensinya adalah kita harus mendekat kepadanya dan berupaya membangun kesatuan dan kebersamaan dengannya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada kecintaan itu. Kalau kita mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka konsekuensinya adalah kita harus mendekat kepada mereka dan membangun ukhuwah, kebersamaan dan kesatuan bersama dengan mereka. Kalau tidak, maka kita tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang menyatakan cinta kepada Ahlus Sunnah. Demikian sebaliknya, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita membenci sesuatu, maka ini menuntut kita untuk menjauh darinya dan selalu memantapkan perbedaan dengannya. Tidak akan mungkin kita mau sama dengan orang yang kita benci. Kalau kita membenci ahlul bid'ah, ahlul ahwa, maka konsekuensinya adalah kita harus menjauh darinya, tidak mendekat kepadanya, tidak coba-coba merapat kepadanya, dan kita harus selalu menampakkan perbedaan dengannya. Akhwanukum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, cinta dan benci itu urusan hati. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, itu di dalam hati tempatnya. Demikian juga ketika kita membenci sesuatu, di dalam hati tempatnya. Tetapi yang menjadi bukti kecintaan dan kebencian kita adalah perilaku, amal perbuatan kita. Kalau kita mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyatakan bahwa kami mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami mencintai Salafiyun. Tetapi pada prakteknya, kita menjauh dari mereka, dari Ahlus Sunnah, dari Salafiyun, kita tidak berhubungan dengan mereka, kita tidak bersatu membangun ukhuwah dengan mereka, maka kecintaan tersebut, kecintaan yang sesungguhnya, tidak ada. Demikian sebaliknya dengan kebencian. Kalau kita menyatakan kami benci kepada ahlul ahwa, kami benci kepada ahlul bid'ah, kami membenci mereka karena Allah, tapi ternyata faktanya kita malah mendekat kepada mereka, kita bergabung dengan mereka, kita bersahabat dengan mereka, maka sesungguhnya kebencian ini bukanlah kebencian karena Allah, akan tetapi kebencian karena perkara yang lain. Kalau kita menyatakan, oh kami benci kepada ustaz itu, kami tidak sepakat dengan ustaz itu karena Allah, tidak suka kepada ustaz itu karena Allah, karena ustaz fulan bermudah-mudah dalam persoalan agama, ustaz fulan lebih cenderung senang tampil di televisi, ikhtilat dengan perempuan, ketika ceramahnya pun diiringi dengan alunan musik, kami tidak suka, kami benci kepada ustaz itu karena Allah. Tapi dalam faktanya, dalam prakteknya, masih mendekat kepada ustaz itu, masih belajar kepadanya, masih mengambil ilmu darinya, membangun persahabatan dengannya, maka sesungguhnya kebencian tadi bukanlah kebencian karena Allah, tetapi karena yang lainnya. Karena yang lain. bukan karena Allah. Tidak sedikit khanifidin rahimahkumullah orang-orang yang menjauh dari pesantren Ihya Ussunnah Abu Qatadah di Tasikmalaya. Tidak sedikit orang yang mulai menjauh, keluar dari sana, bahkan bikin pondok baru. Mereka mengatakan kami tidak sepaham dengan ini. Kami membenci Abu Qatadah dan pesantrennya karena Allah. Tapi dalam prakteknya masih menjalin hubungan. Dalam prakteknya masih menjalin hubungan. Maka sesungguhnya kebencian tersebut bukan kebencian karena Allah, bukan didasari oleh manhaj dan prinsip yang benar, tetapi karena dunia. Karena dunia. Ada yang sebagiannya karena tidak lagi dipakai di pondok tersebut. Ada sebagiannya karena tidak mendapatkan jatah bahagian dari uang. Kecewa, akhirnya memisahkan diri, bikin pesantren yang lain. Tapi yang latar belakangnya bukan kebencian karena Allah, bukan perpisahan karena Allah, namun karena kepentingan duniawi. Khairul rahimakumullah, ukhuwah yang dibangun, kecintaan kebencian yang dibangun, yang tidak didasari cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, adalah ukhuwah dibangun oleh kaum munafiki, orang-orang munafik. Mereka bersatu, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, itu karena satu kepentingan, bukan karena Allah. Sehingga ketika kepentingan itu sudah didapatkan atau bahkan sudah tidak ada lagi, maka mereka akan berpisah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersama, padahal sesungguhnya mereka itu berselisih. Hati-hati mereka berselisih. Nah, adapun ukhuwah Islamiyah yang benar, loyalitas yang benar adalah yang dibangun di atas dasar al-hubb fillah wal-bughd fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh beliau mengatakan fala yutasawwar min jihatil haqq an yakuna muwaliyan lis-sunnati wa huwa laysa mutadarrian min ahli bid'ah illa idza kana lam yafham as-sunnah wa ana 'indahu hawa. Sesuatu yang sulit ya, untuk dinyatakan hak, dinyatakan benar, seseorang yang menyatakan cinta dan loyal kepada sunnah namun dia tidak berlepas diri dari ahli bid'ah. Illa idza kana lam yafham sunnah, kecuali kalau memang orangnya tidak paham sunnah dan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, kalau orang sudah menyatakan loyal kepada sunnah, maka konsekuensinya adalah loyal kepada ahli sunnah dan berlepas diri dari ahli bidah. Kalau ada orang yang mengatakan kami loyal kepada sunnah tetapi tidak melepaskan diri dan membebaskan diri dari ahli bidah, maka ini ada dua kemungkinan padanya. Kemungkinan yang pertama tidak paham tentang sunnah, dan kemungkinan yang kedua lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Seseorang yang katanya berdakwah kepada sunnah, menyebarkan sunnah, mengajak umat kepada sunnah, namun dia tidak berlepas diri dari ahlul bid'ah, bahkan cenderung memuji-muji ahlul bid'ah, mengatakan terima kasih kepada ahlul bid'ah, masih mengeluh-ngeluhkan Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, bahkan Zakir Naik, maka orang tersebut satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak paham sunnah. Kalau ternyata paham tentang sunnah, maka kemungkinan yang kedua, dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena tidak pernah tergambar sama sekali adanya orang yang sudah loyal kepada sunnah, kemudian tidak berlepas diri dari ahlul bid'ah. Aneh yang demikian ini. Kemudian ada pernyataan Imam Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala dalam Al-Ibana Al-Kubra, di mana beliau mengatakan wala yumkinu an yakuna sahib as-sunnah yumali sahib al-bid'ah illa minan nifaq. Kata beliau, tidak mungkin an yakuna sahib as-sunnah, tidak mungkin orang yang dikenal ahli sunnah, loyal kepada sunnah, cinta kepada sunnah, kemudian memberikan loyalitas dan kecintaan kepada ahlul bid'ah, illa minan nifaq, kecuali karena adanya kemunafikan. Itu penyebabnya. Kalau sampai memang ada orang-orang yang cinta kepada sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, tapi memberikan loyalitas kepada ahlul bid'ah, tidaklah itu terjadi melainkan karena ada nifaq, karena ada kemunafikan. Waliyallahu billah. Ada lagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kasihan, orang-orang yang selalu mengatakan yang penting bagi saya taklim, saya hanya mengambil ilmunya, saya tidak peduli seperti apa ustaz yang menyampaikannya, saya tidak peduli dengan pelanggarannya, saya tidak peduli dengan penyimpangannya, selama ustaz itu mengajarkan sunnah maka saya akan belajar kepadanya. Ini orang-orang yang kasihan, orang-orang yang tidak punya prinsip, orang-orang yang tidak mengerti tentang loyalitas, tentang al-wala, tentang al-bara. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan saya takut kalau berbicara tentang ahlul ilmi, dia menyimpang, dia begini, dia menjauhi sunnah, dia menyelisih sunnah, saya takut hati saya rusak. Ini lebih kasihan lagi. Kenapa? Karena pernyataannya itu sudah menunjukkan bahwa hati dia sudah rusak. Tidak perlu gembar-gembar kesana kemari, saya takut mempengaruhi hati, merusak keimanan. Karena sesungguhnya sudah rusak hatinya dengan pernyataannya itu. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan perkataannya, faman wala sunnah fala budda alaihi an yatabarra min al-bid'ah. Barang siapa yang loyal kepada sunnah, maka menjadi keharusan baginya untuk berlepas diri dari kebid'ahan. Jangan tidak mau tahu. Kalau sudah tahu sunnah, maka harus tahu kebid'ahan. Jangan yang penting saya belajar sunnah, yang penting saya taklim sunnah, yang penting saya bisa mengamalkan sunnah, yang penting saya sudah nyaman di atas sunnah, saya tidak peduli dengan kebid'ahan, saya tidak peduli dengan ahli bid'ah. Jangan. Jangan seperti itu. Karena kalau sudah cinta kepada sunnah, konsekuensinya adalah harus berlepas diri dari yang namanya kebid'ahan. Tidak mencintai kebid'ahan, membenci para pelakunya. Qala wa man wala ahlus sunnah fala budda an yatabarra min ahlil bid'ah. Kemudian kata Syekh, dan barang siapa yang memberikan loyalitas kepada ahlus sunnah, maka sudah menjadi keharusan baginya untuk berlepas diri dari ahlul bid'ah. Ini semua ikhwan fillah rahimakumullah, hubungannya atau kaitannya sangat erat dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Agar jelas bersama siapa kita berkumpul, dengan siapa kita membangun ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membangun ukhuwah antara muhajirin wal ansar, kaum mukminin. Ahli tauhid. Tidak dengan sembarang orang. Tidak membebaskan begitu saja. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Sampai di situ pernyataan Syekh Saleh Al-Syaikh dalam Syarah Aqidah Al-Tahawiyah. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam fatwa As-Sa'diyah beliau mengatakan, fal wala'u wal bara' tabi'un lil hubbi wal bughd. Wala' dan bara' tabi'un lil hubbi wal bughd, selalu mengikuti kecintaan dan kebencian. Karena dasar wala' adalah al-hub, kecintaan, sedangkan dasar al-bara' adalah al-bughd, kebencian. Adanya al-wala wal-bara ketika adanya al-hubbu wal-bughd, cintaan dan kebencian. Qala wal-hubbu wal-bughd huwa al-asl. Kecintaan dan kebencian adalah al-asl, dasar pertama. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jal adalah merupakan bukti wujudul iman, adanya keimanan dalam hati seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menahan karena Allah, memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Sungguh telah sempurna imannya. Di dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa cinta dan benci karena Allah itu adalah merupakan ikatan iman yang paling kuat. Sesuatu yang akan merekatkan, memperkuat tali persaudaraan. Nabi mengatakan, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Maka cinta dan benci karena Allah adalah asasuddin, landasan agama ini. Landasan agama ini. Dan perkara yang sangat penting. Banyak orang yang tidak suka membahas tentang cinta dan benci karena Allah. Membahas al-wala wal-bara. Kenapa? Alasannya karena pembahasan ini hanya akan menciptakan perpecahan di tengah-tengah umat. Karena secara otomatis ketika kita membahas tentang wala dan bara, cinta dan benci karena Allah, itu akan terpisahkan. Akan ada jurang pemisah antara ahlul haq dengan ahlul batil. di mana ahlul haq hanya berloyalitas dengan sesamanya kepada ahlul haq. Tidak akan pernah mungkin ahlul haq memberikan kecintaan dan loyalitas kepada ahlul batil. Saking pentingnya persoalan al-hubbu fillah wal-hubbu fillah, cinta dan benci karena Allah, maka Nabi alaihi salatu wasallam membaiat seorang sahabatnya dalam urusan ini. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, jibril ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqultu ya Rasulullah ubsut yadak. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian aku katakan kepadanya, wahai Rasulullah ubsut yadaka, bentangkan tanganmu hatta ubayi'ah, hingga aku dapat berbaiat kepadamu. Wasyarif alayya fa anta a'lam, tetapkan syarat bagiku karena sesungguhnya engkau yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepadanya, ubayyi'uka, aku membaiatmu, ala an ta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah, wa tuqimus shalah, dan agar engkau menegakkan salat, wa an tunasihal muslimin wa tufariqal musyrikin, dan agar engkau senantiasa menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dan memisahkan diri dari kaum musyrikin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan an tunasihal muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, adalah al-hubbu fillah, menanamkan kecintaan karena Allah. Yang salah satu wujudnya adalah adanya nasihat. Sedangkan kufarul musyrikin, memisahkan diri dari kaum musyrikin, adalah al-bughdhu fillah, benci karena Allah azza wa jalla. Ikhwanku bin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna cinta karena Allah dan benci karena Allah. Qala al-hubbu fillah يعني أنك لا تحب الرجل إلا لله بأن ترى صاحب دين وعلم وصاحب إبادة وخلق وحسن معاملة. Cinta karena Allah adalah engkau tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, seperti engkau mencintainya karena dia dikenal sebagai orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Engkau mencintainya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, orang yang gemar melakukan ibadah, memiliki akhlak yang baik dan muamalah yang baik. Maka orang-orang yang layak untuk kita berikan kecintaan kepadanya karena Allah, dan orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman dalam membangun ukhuwah bersamanya, adalah al-muwahhidun, ahli tauhid, al-mustaqimuna ala ta'atillah, yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang dikenal berada di atas sunnah dan menjauhi kebid'ahan dan ahlinya. Kita mencintai mereka dimanapun mereka berada, meskipun jarak antara kita dengan mereka jauh, meskipun mereka tidak termasuk kabilah kita, meskipun mereka tidak satu negara tinggalnya dengan kita. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal buddu fillah, adapun benci karena Allah, antara syakhsan asiyan mutahawinan bidinihi wala yubali fatukrihuhu wa tudghibuhu lima huwa alaihi. Benci karena Allah ialah engkau membenci dan menampakkan ketidaksukaan kepada seseorang yang engkau lihat dia melakukan kemaksiatan. Mutahawinan bidinihi, meremehkan persoalan agamanya dan tidak pernah mau peduli dengan perkara agamanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang yang layak untuk kita benci kepadanya karena Allah, yang paling pertama tentu saja adalah al-kuffah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau peduli sama sekali terhadap agama, orang-orang kafir. Kemudian al-munharifin, orang-orang yang menyimpang, mubtadi'in, ahli bid'ah, dan juga orang-orang yang dikenal melakukan kefasikan, lifistihi, karena kefasikan yang dilakukan. Ikhwan kita rahimakumullah, sehingga tidak boleh bagi kita untuk berteman, duduk bersama, bersahabat, membangun persaudaraan dengan mereka yang disebutkan tadi, munharifin, orang-orang yang menyimpang, kuffar, mubtadi'in, ahli bid'ah, fasikin, orang-orang yang fasik, karena mereka sangat berbahaya, membahayakan agama kita. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bahjat Qulub Al-Abrar, kata beliau rahimahullah, hum madarratun min jami'il wujuh, mereka itu membahayakan, min jami'il wujuh, dari segala sisi, ala man sahabahum, kepada siapa saja yang bergaul dan berteman dengan ini. Wa syarrun 'ala man khalaqahu, dan merupakan bahaya, kejelekan bagi siapa yang bergaul dengan ini. Fa kam halaka bi sababihim aqwamun, berapa banyak kaum yang binasa dengan sebab mereka, dengan sebab orang-orang yang menyimpang, dengan sebab ahlul bid'ah, dengan sebab al-fusaq, orang-orang fasik. Berapa banyak kaum yang binasa. Wa qad qadu ashabahum ila al-mahalik, dan berapa banyak orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan oleh mereka. Min haitsu yash'urun wa min haitsu la yash'urun, baik disadari ataupun tidak. Kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jelas dengan tegas beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa, jangan sekali-kali kamu duduk bergaul bersama dengan ahlul ahwa, fa inna mujalasatahu, karena bergaul duduk bersama dengan mereka, mumarridatun lil qulub, hanya akan membuat sakit hati, menimbulkan penyakit di dalam hati. Karena mereka bukanlah orang-orang yang menuntun kita kepada kebenaran, kepada jalan yang baik, kepada keselamatan. Karena itu jangan sekali-kali duduk bersama dengan ahlul ahwa. Nah. Bila kesempatan ikhwanibudin rahimahumullah, sahabat Ibnu Abbas juga mengemukakan, lam tajida ahadun ta'mal iman illa bidzalika. Tidak ada seorang pun yang dapat merasakan lezatnya iman kecuali dengan menampakkan kebencian karena Allah kepada mereka, kepada munharifin, orang-orang yang menyimpang, wa ahlul bid'ah, dan kepada ahlul bid'ah. Waqad sarat 'amatu mu'akhatin nas li ajli dunya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa qad sarat 'amatu mu'akhatin nas li ajli dunya, dan sungguh persaudaraan yang dibangun di tengah-tengah manusia pada umumnya itu min ajli dunya, karena urusan dunia. Ketika ada kepentingan dunia, kemudian satu sama lain saling mendekat, membangun kebersamaan untuk urusan itu. Ukhuwah atau kebersamaan yang semacam ini, kebersamaan dan ukhuwah yang tidak akan melahirkan kelezatan iman. Beda dengan ukhuwah yang dibangun di atas dasar al-hubbillah wal-hubbillah, cinta dan benci karena Allah. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang bisa merasakan betapa lezatnya iman. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, wajib bagi kita untuk waspada. Wajib bagi kita untuk waspada. Li'annal mar' ala dini khalil. Karena sesungguhnya seseorang itu akan ditilai, diukur berdasarkan agama teman. Jangan salah berteman, jangan salah bergaul, jangan salah dalam membangun ukhuwah, kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'au al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang yang diikuti sewaktu di dunia itu berlepas diri dari semua orang yang mengikutinya, maka jangan salah kita bergaul, jangan salah kita dalam mengikuti seseorang. Ikuti seseorang itu karena al-haq yang ada padanya, karena kebenaran yang ada padanya. Jangan mengikuti seseorang karena hartanya, karena dunianya, karena jabatannya, karena popularitasnya. Ikuti seseorang itu karena al-haq yang ada padanya, sehingga persahabatan, ukhuwah yang dibangun itu adalah ukhuwah yang berdiri di atas dasar al-haq wal-haq, dan untuk kebenaran, di atas kebenaran dan untuk kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ternyata orang-orang yang diikuti sewaktu di dunia itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali al-haq dan ahlul haq. Kecuali kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka ikutilah mereka. Ikutilah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Jika suatu saat Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu ada yang menyimpang, ada yang tergelincir, ada yang salah jalannya, maka jangan diikuti. Hati-hati. Sebab di akhirat nanti mereka akan berlepas diri. Tidak akan bisa menyelamatkan kita. beda dengan kebenaran. Kebenaran akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u." Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, wa ra'ul azab, kemudian mereka akan melihat azab, menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan akan terputus ketika itu jalinan persahabatan, jalinan ukhuwah antar mereka sewaktu di dunia. Hanya pertemanan yang dijalin antar orang-orang yang bertakwa yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'd. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang bersahabat, berdekatan, itu akan saling menjauh, saling pasti, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan, ukhuwah yang dibangun di atas ketakwaan, maka akan kekal abadi sampai hari kiamat. Di luar itu Allah mengatakan taqatta'at bihimul asbab, terputus tali persaudaraan, terpisah ukhuwah yang dulu dibangun sewaktu di dunia. Maka hati-hati, hati-hati. Ukhuwah Islamiyah itu bukanlah kata atau bukanlah sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Tidak semata-mata karena berkumpul kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang menjalin ukhuwah. Tidak. Karena perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia ini banyak maksud dan tujuannya, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berkumpul karena dunia, ada yang berkumpul karena wanita, ada ya. Saling kerjasama untuk mendapatkan wanita, ada ya. Ada yang berkumpul demi meraih satu popularitas, ada. Ada yang berkumpul karena sama-sama ingin mendapatkan kepentingan dunia, ingin mendapatkan harta. Jadi jangan salah bergabung, jangan salah bergabung, jangan sampai bergabung kepada perkumpulan yang tidak benar. Nasihat para ulama, Imam Al-Auza'i diantaranya, alaika bi athari man salaf, hendaknya kamu mengikuti jejak salaf, bergabunglah dengan orang-orang yang seperti itu. Wa in rafadaka an-nas, walaupun semua manusia menolakmu, tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Demi keselamatan, lebih baik mendapatkan caci makian di dunia daripada mendapatkan azab di akhir. Akhwatul rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka para ulama menjelaskan tentang orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman dan membangun ukhuwah bersama dengan mereka. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah al-aqil, orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang berakal itu tidak mesti atau bukan berarti orang-orang yang cerdas, bukan berarti orang-orang yang pintar. Karena tidak sedikit orang yang pintar namun tidak berakal. Orang-orang kafir itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qaumun la ya'qilun, kaum yang tidak berakal. Bukan tidak cerdas, tapi tidak berakal. Bukan tidak pintar, tapi tidak berakal. Karena beda antara berakal dengan pintar, cerdas. Orang yang semata-mata pintar, cerdas, itu belum tentu berakal. Buktinya banyak. Orang-orang yang goblok dari kalangan orang pintar. Ini kata goblok pinjam dari istilahnya Said Agil Sirat. Ya. Kita alhamdulillah salafiyun itu lebih santun. Tidak sedikit orang-orang yang pintar tapi tidak berakal. Buktinya adalah orang-orang kafir. Banyak di kalangan mereka yang pintar. Banyak di kalangan mereka yang studinya, belajarnya, atau jabatannya, atau titelnya luar biasa, tetapi Allah tetap menyebut mereka tidak berakal. Said Agil itu, Agil Siraj itu hanyalah salah satu contoh dari orang yang pintar tapi tidak berakal. Satu contoh, pintar tapi tidak berakal, akhirnya ngaco omongannya. Maka yang dibutuhkan ibu-ibu rahimahumullah bukan kepintaran, bukan kecerdasan semata, tetapi akal yang dalil, akal yang lurus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya itu beliau menyebutkan bahwa banyak kaum yang utu zakat wala yutu zakat, diberi kepintaran, diberi kecerdasan, tetapi tidak dianugerahi zakat, kelurusan fitrah, kesucian. Maka orang-orang yang berakal yang dimaksud di sini adalah alladzina ya'lamuna hududal umur 'ala ma hiya 'alaiha, orang-orang yang mengetahui segala perkara batasan-batasannya sesuai dengan hakikatnya. Mereka-mereka yang menggunakan akalnya dengan baik selalu mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akal itu tempatnya di dalam qalbu, bukan di otak, tapi di dalam qalbu. Seperti pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan la syak, tidak diragukan lagi bahwa yang namanya akal itu tempatnya di dalam qalbu, bukan di dalam otak. Otak itu hanya sebagai tempat menggambarkan sesuatu, baru kemudian masuk ke dalam qalbu. Ya. Qalbu inilah yang kemudian banyak berperan. Ya. Bukan otak. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan banyak para pengamat yang tidak sepakat dengan hal ini. Ya. Mereka merasa kesulitan, kok bisa al-aql atau akal itu tempatnya di dalam qalbu. Sementara kalau merujuk kepada hadis, merujuk kepada ayat Al-Quran, merujuk kepada asar, di antara di asar Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad, jelas beliau mengatakan bahwa al-aqlu fil qalbi, akal itu ada dalam qalbu. Terserah para pengamat mau bilang apa, terserah para pengamat mau demonstrasi, ya, menolak akan hal ini, tapi yang jelas kalau bicara tentang nas, tentang dalil, maka akal tempatnya di dalam qalbu. Ini persoalan mirip dengan matahari dan bumi. Apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Hampir banyak dari kalangan para pengamat yang mengatakan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Tetapi kalau kita kembali kepada nas, kepada dalil dari sunnah atau bahkan Al-Quran, menyatakan bahwa sesungguhnya yang mengelilingi bumi itu adalah matahari. Dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna ayna dhahabat?" Apakah kalian tahu kemana ini matahari perginya ketika tenggelam? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa matahari ini berjalan menuju tempatnya, yaitu di bawah arsy. Wa tanharu sajidan, kemudian matahari itu sujud di hadapan Rabb, di hadapan Allah. Matahari akan senantiasa tetap dalam keadaan seperti itu sampai dikatakan oleh Allah kepadanya, irtafi'i, bangkitlah. Wa raji'i min haythu ji'ti, dan kembalilah dari tempat di mana kamu datang. Matahari itu kemudian bergerak terus, fatusbihu qali'atan, sehingga di waktu pagi matahari terbit kembali. Terus seperti itu. Jadi jelas, matahari-lah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Terserah para pengamat mau protes seperti apapun, kita tidak peduli. Ya. Mau bikin bantahan berjilid-jilid dalam sebuah buku pun silahkan. Kita tetap meyakini sesuai dengan nas dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling pertama, ikhwanakum rahimakumullah, yang patut dan layak untuk kita jadikan sebagai teman adalah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang hikmah, orang-orang yang hakim. Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, sungguh di tengah-tengah salafiyun itu sangat butuh adanya al-aqilun, orang-orang yang berakal, orang-orang yang hikmah, orang-orang yang hakim, bijaksana. Butuh di tengah-tengah salafiyun adanya orang-orang yang seperti ini. Karena tidak sedikit yang menjadi penyebab rusaknya dakwah itu adalah karena adanya orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak hikmah, tidak hakim. Orang-orang yang menampakkan kekasaran, kekakuan dalam perilakunya, akhlak dan muamalahnya buruk. Dakwah ini, ikhwanakum rahimakumullah, banyak dirusak oleh orang-orang yang seperti itu. Kalau bicara masalah kepintaran, kecerdasan, iya, mereka memiliki kepintaran, kecerdasan. Tetapi kepintaran dan kecerdasannya itu justru malah menghancurkan dakwah yang mubarakah ini. Waliyahubillah. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak bijaksana, tidak hikmah. Tidak ikhlas, tidak sabar, tidak menampakkan jiwa besar. Ini semua penghambat lajunya dakwah. Kita ini menghadapi musuh yang luar biasa dari luar, sementara dari dalam sendiri banyak orang-orang yang seperti ini. Maka salafiyun butuh kepada adanya orang-orang yang berakal, yang hikmah, yang hakim. Kemudian yang kedua, ikhwanakum rahimakumullah, adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan sungguh cerminan dari manhaj yang baik itu adalah akhlak yang baik. Seseorang yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Dan Dan orang-orang yang dikatakan berakhlak baik itu adalah orang-orang yang akidah dan manhajnya lurus. Karena kalau bicara masalah akhlak itu cakupannya sangat luas. Tidak hanya sebatas sopan santun, ya. Tidak hanya sebatas itu, tapi meliputi segala hal. Maka al-mubtadi ahlul bid'ah, ketika mereka menampakkan akhlak yang baik, mereka tidak layak untuk kemudian dikatakan orang-orang yang berakhlak baik. Mubtadi tetaplah mubtadi, ahlul ahwa tetaplah ahlul ahwa. Perilaku yang baik yang mereka tampakkan sama sekali tidak berpengaruh. Sehingga jangan sekali-kali kita katakan bahwa mereka orang-orang yang berakhlak baik. Masya Allah, salafiyun saja kalah sama mereka. Lihat sopan santunnya, lihat adabnya. Ini kalimat yang salah. Orang-orang kafir, meskipun mereka mendapatkan akhlak yang baik, tetaplah mereka kafir. Jangan sekali-kali kemudian kita katakan bahwa mereka orang-orang yang berakhlak baik. Tidak, tidak. Karena akhlak yang baik itu meliputi segala hal, bukan hanya sebatas sopan santun, tapi meliputi segala. Orang yang layak dikatakan berakhlak baik adalah orang yang akidah dan manhajnya lurus, ibadahnya lurus. Mereka lah orang-orang yang berakhlak baik. Mereka lah yang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Mereka lah orang-orang yang layak untuk kita membangun ukhuwah bersama-sama. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama di atas kebajikan dan takwa. Kemudian yang ketiga adalah ahlu taqwa wassalah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik. Di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah kamu, menjauhlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, amman tawalla an dzikrina, dari orang-orang yang berpaling dari mengingat kami. Walam yurid illa al-hayatad dunya, dan yang tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Berpalinglah kamu dari mereka, walaupun bahasa mereka dakwah, dakwah, walaupun bahasa mereka sunnah, sunnah. Kalau seandainya tidak ada yang mereka harapkan kecuali kehidupan dunia, maka sungguh tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Berpalinglah kita dari mereka. Lianna al-ibrata laysat bid-da'awa, wa innama al-ibrata bil-haqa'iq. Yang jadi patokan itu bukanlah da'awa, bukan hanya pengakuan. Saya Sunni, saya Salafi, saya begini, saya begitu. Yang jadi patokan bukan pengakuan. Akan tetapi yang jadi patokan itu adalah al-haqa'iq, hakikatnya, fakta. Kalau cuma sekedar pengakuan, berapa banyak orang yang saat ini menyatakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi apakah semua yang menyatakan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah itu benar secara fakta dan hakikatnya? Tidak. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, tetapi ketika ditanya, apakah anda tahu tentang sunnah? Apa yang dimaksud dengan jamaah? Tidak tahu. Jadi bukan hanya sebatas dakwah, pengakuan-pengakuan semata, tapi buktilah yang akan menunjukkannya. Hakikat yang akan menampakkannya. Oleh karena itu di awal tadi kita singgung, kita sampaikan bahwasannya kecintaan dan kebencian itu tempatnya di dalam hati. Tetapi yang menjadi bukti benar dan tidaknya kecintaan dan kebencian itu adalah amal perbuatan. Kalau cinta kepada ahlu sunnah akan tetapi faktanya menjauh dari ahlu sunnah, maka kecintaannya tidak dibenarkan, ditolak, tidak diterima. Demikian juga kalau menyatakan benci kepada ahli bid'ah tetapi faktanya berhubungan dengan mereka, membangun ukhuwah bersama dengan mereka, maka tidak dapat diterima pernyataan bencinya kepada ahli bid'ah. Ya. Yang keempat adalah laisu min ahli bidah. Orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman, sahabat, bahu membahu bersamanya membangun ukhuwah Islamiyah adalah mereka-mereka yang bukan ahlul bidah. Bukan ahli bid'ah, bukan orang-orang yang cinta kepada kebid'ah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bukan orang-orang yang tamak dan rakus terhadap dunia. Jangan membangun ukhuwah dengan mereka. Jangan membangun ukhuwah dengan orang-orang yang rakus terhadap dunia. Karena kebersamaan bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka, itu ibaratnya kita berdekatan dengan racun yang setiap saat akan membunuh kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pesannya adalah agar kita bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashy. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan sekali-kali kamu arahkan pandangan matamu kepada mereka yang hanya menginginkan kelezatan dunia. Jangan bekerja sama dengan mereka. Jangan ta'awun dengan mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ta'awun itu didasari oleh suatu kebatilan, maka tidak akan pernah lama masanya. Tidak akan pernah lama masanya, hanya sebentar saja. Tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah utuh. Pasti suatu saat akan hancur, akan berantakan. Ikhwanakumullahi wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini, dengan semua uraian yang telah disampaikan tadi, maka kita mengetahui betapa bahayanya memberikan kecintaan kepada al-mubtadi', kepada ahlul bid'ah, kepada hizbiyyun. betapa bahayanya memberikan loyalitas kepada mereka. Bahaya memberikan kecintaan kepada mereka, karena loyalitas dan kecintaan yang diberikan kepada mereka bukan loyalitas dan kecintaan karena Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menikah karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, sampai Nabi menyebutkan menikah karena Allah. Menikah dua wanita karena Allah. Menikah dua wanita itu harus karena Allah. Jangan semata-mata karena kecantikannya. Jangan karena kedudukannya, jangan karena jabatannya, jangan karena hartanya. Harus karena Allah. Sampai urusan pernikahan harus karena Allah. Nabi dalam hadis yang lain, sebagaimana diketahui oleh kita bersama, ketika menyebutkan kriteria wanita yang layak untuk dijadikan sebagai istri, Nabi SAW menitik beratkan kepada agamanya. Pilihlah yang baik agama. Seorang pemuda salafi, pemuda ahli sunnah wal jamaah, hendaknya tidak mencari istri kecuali seorang wanita yang dikenal salafiyah, wanita ahli sunnah wal jamaah, seorang wanita yang multazimah, seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Prioritaskan itu. Jangan prioritaskan kecantikan. Kalau bicara masalah cantik, banyak sekali di dunia ini yang cantik. Dan ia tidak pernah ada akhirnya. Cantik lagi, pusing aku. Kalau bicara masalah cantik, banyak sekali semua di dunia ini. Semua wanita itu pada dasarnya cantik, karena kalau yang ganteng, yang tampan itu bukan wanita, tapi laki-laki. Repot kalau seandainya yang laki-laki dibilang cantik, yang wanita dibilang dan. Maka Nabi mengarahkan agar kita memilih din ini, pernikahan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Utamakan seorang wanita yang salafiyah, seorang wanita yang ahli sunnah wal jamaah, seorang wanita yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Seorang wanita yang mukminah, beriman kepada Allah, seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Kalau cantik itu tidak apa-apa. Yang penting akidah, manhaj, ibadah. Masalah cantik enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh ternyata cantik, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting dulu akidah lurus, manhaj lurus. Teman. Karena sungguhnya kalau bin rahimakumullah, kelurusan akidah, kebaikan manhaj, kebagusan ibadah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, siapa yang memberi karena Allah, yang menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menikah karena Allah, kata istakmalal iman, sungguh telah sempurna keimanan dalam hati. Mungkin kita pernah mendengar ada kisah Imran bin Khattan. seorang laki-laki yang dikenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah, karena gara-gara wanita kepincut sama anak pamannya yang cantik jelita, dia sudah tidak lagi memikirkan bagaimana akidah, manhajnya, ibadahnya. Yang penting cantik, dia sudah terpikat dengan kecantikannya, maka dia tetap memaksakan diri untuk menikahinya. Kemudian dia mengatakan, insya Allah saya akan rubah dari dalam, nanti akan lurus akidahnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika Imran sudah menikah dengannya, maka Imran menjadi orang yang memberikan pujian setinggi langit kepada orang-orang Khawarij, karena ternyata wanita itu wanita yang berakidah Khawarij. Jadi sudah basi kalau ada orang zaman sekarang beralasan saya ingin memperbaiki dari dalam, itu sudah basi, sudah nggak laku kalau diterapkan di zaman sekarang. Imran bin Affan itu seperti itu. Nanti kalau saya sudah menikah, saya akan luruskan akidahnya dan ibadahnya. Ternyata dia sendiri yang diuntamirin, dia sendiri yang dibikin terbalik. Wanita makanya lebih besar, maka siapa saja kalah dengan makar wanita. Inna kaidahunna azim, kata Allah, makar mereka wanita itu besar. Bahaya. Berapa banyak laki-laki yang berakal itu bisa tunduk kepada Rasulullah SAW di hadapan seorang wanita. Ini menandakan bahwa makar mereka itu sangat besar. Dan tidak sedikit ya, para ulama, para da'i yang mereka rusak, mereka menyimpang karena gara-gara wanita, gara-gara istri. Jadi jangan main-main. Nabi saja sudah menyimpang di sini, angka halillah, menikah karena Allah. Jangan main, jangan menyepelekan soal ini. Masalah perempuan itu masalah yang besar, bukan masalah yang ringan. Jangan sampai membuka peluang masuknya fitnah wanita. Para ulama, orang-orang yang kenal alim, bisa jatuh karena gara-gara wanita. Maka carilah wanita yang salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Jangan cuma dibaca ini, jangan cuma dibaca, jangan cuma diingat. Dunia mata, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Kita harus berupaya mewujudkan istri kita menjadi istri yang salihah. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, yang begitu hebat memberikan dukungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya di saat Nabi galau, di saat Nabi ketakutan, di saat Nabi alaihi salatu wasallam panik, Khadijah radhiyallahu taala anha hadir menenangkan beliau. Seperti inilah wanita yang salihah, menenangkan beliau. Wallah innallaha lam yufzika abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dikasih support, dikasih semangat. Ini wanita yang salih, peduli, memperhatikan keadaan suami. Jadi penting, bukan hal yang sepele. Angka halillah, menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna iman. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika seseorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia membenci karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, maka wajib bagi kita untuk membenci al-kuffar, orang-orang kafir. Wajib membenci mereka, karena mereka memiliki makar besar dalam menghancurkan umat. mereka memiliki keinginan untuk apa? Yarudukum min ba'di imanikum kafirin. Untuk mengembalikan kalian, kata Allah, setelah kalian beriman, kepada kekafiran. Jangan sampai perbedaan agama itu dianggap sesuatu yang tidak jadi soal. Justru perbedaan agama itu sesuatu yang besar, masalah yang besar, harus dipermasalahkan. Karena siapapun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar aku diutus oleh Allah, baik Yahudi, Nasrani, maka ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk mengikutiku. Ketika Nabi Shallallahu Wasallam diutus, maka semuanya harus ada kewajiban beriman kepada beliau. Kalau tidak, maka jahanam ancaman. Perbedaan agama ada sebuah persoalan. Kalau menganggap perbedaan agama bukan sebuah persoalan, maka ini berarti menganggap bahwa semua agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Musyrikin itu diakui oleh Allah, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahi islam. Wa may yattaghi ghayra al-islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Jelas. Kalau Abu Siraj mengatakannya, itu karena memang dia goblok. Sekali lagi, ini ngambil istilah yang dia ucapkan saja. Karena Sa'id Abu Siraj mengatakan bahwa siapa yang mengatakan perbedaan agama itu sebuah persoalan, dia tidak lulus pesantrennya, tidak lulus ngajinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas hanya akan menerima Islam sebagai satu-satunya din. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu, maka kita semua harus tunduk, sami'na wa ata'na, mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, menentang Allah dan menentang Rasul. Tidak ada keberatan untuk kita mengatakan hal yang seperti itu, karena Allah sudah mengkafirkan mereka. Allah tidak mengakui agama mereka. Majusi, musyriki, tidak diakui oleh Allah agamanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita wajib membenci orang-orang kafir. Kebencian ini adalah karena Allah. Allah yang memerintahkan kita. Membenci orang-orang kafir, membenci mubtadi'un, ahlul bid'ah. Membenci orang-orang fasik, uswat, para pelaku kemaksiatan. Kenapa? Karena kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kefasikan adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Allah membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci kebid'ahan. Maka kita juga harus membencinya. Membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kebencian ini adalah kebencian lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah kemudian menerapkan kaidah al-wala wal-wara atas ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah? Karena mereka memiliki peranan yang sama dengan orang-orang kafir dalam menghancurkan umat. Sama. Orang-orang murtadin, ahlul bid'ah, itu punya peranan, punya andil dalam menyesatkan umat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitahukan kepada kita tentang ini di surat Ali Imran. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha min, orang-orang yang dalam hatinya ada zayyun, ada penyimpangan, ada kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Mereka menghendaki terjadinya fitnah, kekacauan, kerusakan di tengah-tengah umat, dan menghendaki tafsiran-tafsiran lain yang menyesatkan. Jadi punya peranan, punya andil dalam merusak apa? Umat. Merusak akidah umat, merusak ibadah umat, merusak manhaj umat, merusak ukhuwah Islamiyah. Bahkan Nabi alaihissalam secara khusus memberikan peringatan kepada kita agar berhati-hati dari mereka. Fahdharuhum, hati-hati kamu dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada penyimpangan, ada kesesatan. Ada salah seorang ahli fikih, faqih dari kota Basrah, dikenal dengan nama Salam bin Abi Mutir. Faqihul Basrah, ahli fikih dari Basrah. Beliau mengatakan, la an awqallah bi sahifati Hajjaj ahabbu ilayya min an awqa bi sahifati Amr bin Ubaid. Kata beliau, Allah mempertemukan aku dengan lembaran-lembaran Hajjaj, seorang pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat, yang fasik, itu jauh lebih aku sukai daripada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan aku dengan sahifah, tulisan-tulisan, lembaran-lembaran yang dibuat oleh Amr bin Ubaid. Padahal Amr bin Ubaid ini seorang abid, ahli ibadah, zahid, zuhud. Tetapi Salam bin Abi Muqir lebih memilih mendapatkan sahifahnya Hajjaj bin Yusuf daripada sahifahnya dia. Kenapa? Karena Amr bin Ubaid mubtadi'un, qadari, penolak takdir, kabir mu'tazilah, tokoh mu'tazilah. Ini artinya kemaksiatan, kefasikan itu tidak sama. Al-fisad, al-asi itu tidak sama dengan ahlul bid'ah. Tidak bisa disamakan. Kalau seorang muslim asi bermaksiat, masih layak untuk mendapatkan kecintaan dari satu sisi, yaitu dari sisi keislamannya, karena dia masih seorang muslim. Sedangkan ahlul bid'ah, maka mereka masuk dalam golongan orang-orang yang tidak layak mendapatkan loyalitas. Mereka masuk dalam kategori orang-orang yang harus diberikan bara. Harus dimusuhi, dijauhi. Tidak dijadikan sebagai teman. Alal utlak, secara mutlak. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara pernyataan-pernyataan para ulama terhadap ahlul bid'ah, antara lain Imam At-Tahawi, Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, nas'alullah an yusabbitana 'alal iman ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية من الذين خالفوا السنة والجماعة ونحن منهم براء وهم عندنا الضلال وأرضياء. Kata beliau rahimahullah, kita memohon kepada Allah أن يثبتنا على الإيمان, agar Allah mengokohkan kita di atas keimanan, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menutup lembaran hidup kita dengan keimanan. Ini perkara yang wajib untuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah menutup lembaran hidup kita dengan iman. Ini perkara yang sangat penting. Karena Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada yang paling akhirnya. Sedangkan kita tidak tahu apa akhir dari amalan yang akan kita lakukan di akhir hidup kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin untuk bisa selalu di atas sunnah hingga akhir hayat. Kita hanya memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk tetap seperti ini di atas sunnah hingga ajal menjemput kita. Kalau kita tidak tahu, kalau perkaranya gaib bagi kita, apa yang akan kita alami di masa yang akan datang, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali berdoa, memohon kepada Allah untuk terus diberikan keistiqomahan, dikokohkan, ya, dijaga anak, istri, keluarga, semuanya dari azab Allah, dari penyimpangan, dari kesesatan, dari segala macam keburukan dan fitnah, zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena kita hidup di zaman yang banyak sekali bentuk fitnahnya. Tamuju kamaujil ba'd. Fitnah yang terjadi zaman kita sekarang ini benar-benar bergelombang. Seperti gelombang ombak di lautan. Dan tentu saja di antara sekian banyak fitnah itu ada fitnah-fitnah yang di luar kapasitas keilmuan dan kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memakuhkan kita. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, nas'alullah an yuthabbitana 'alal iman. Kita memohon Allah agar Allah memakuhkan kita di atas keimanan. Wa yakhtim lana bihi, dan menutup lembaran hidup kita dengannya. Wa yu'simana minal ahwa al-mukhtalifah, dan kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Ya. Innan nafsa la amaratun bisu. Ya. Sesungguhnya ada jiwa yang selalu mendorong untuk melakukan kejelekan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari al-ahwa al-mukhtalifah, hawa nafsu yang bermacam-macam, wal-ara al-mutafarriqah, dan pemikiran-pemikiran yang juga bermacam-macam, wal-madhahib ar-radiyah, dan madhab-madhab yang jelek, madhab-madhab yang rusak, minal ladina khalafu as-sunnah wal jamaah, yang semuanya itu notabene menyelisihi sunnah dan jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wa nahnu minhum bara, kami atau kita, minhum bara, dari mereka ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti pemikiran yang menyesatkan, madhab-madhab yang rusak, ahlul bid'ah, bara, berlepas diri. Kita berlepas diri dari mereka. Wa hum indana dhullal, dan mereka di sisi kami adalah dhullal, orang-orang yang sesat, wal ardiyah, dan orang-orang yang buruk jelek. Saya selalu peringatkan ikhwan fillah rahimakumullah agar kita jangan pobi, jangan takut dengan kata-kata sesat, menyimpang, mubtadi', ahlul ahwa. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat ini biasa diucapkan oleh para ulama kita. Kalau kita meyakini bahwa ada ahlul batin, maka orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, itu berarti nyata ada ya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kejelekan ya. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan ya. Kesesatan, kebid'ahan itu adalah sesuatu yang ada. Jadi jangan takut untuk mengatakan sesat, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Jangan. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa indana hum dhullal, di sisi kami mereka adalah sesat. Siapa mereka? Yang cenderung mengikuti hawa nafsu, yang cenderung mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang cenderung mengikuti madhab-madhab yang rusak, madhab-madhab yang jelek. Nah, qala al-Imam al-Baghawi, selanjutnya Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata, وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. Dalam syarh sunnah الإمام البغوي kata beliau rahimahullah, وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا. Sungguh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama sunnah pernyataan-pernyataan mereka telah berlalu tentang masalah ini, bara'ah kepada ahlul bid'ah. Mujma'ina muttafiqin, mereka bersepakat. Ala mu'adati ahlul bid'ah, untuk memusuhi ahlul bid'ah. Wa muhajaratihim, dan menghajar mereka, menjauhi mereka. Jadi bukan hal yang baru ada istilah menghajar ahlul bid'ah. Ini sudah turun-temurun dari generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terus ke bawah, terus sampai kepada generasi kita sekarang ini. Bukan hal yang baru menampakkan sikap bara'ah, berlepas diri, kebencian dan permusuhan kepada ahlul bid'ah. Ini perkara yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama ustunan, para ulama yang berjalan di atas sunnah, a'immah al-arba'ah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sejak zaman itu terus mereka semua sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah dan menghajarnya, memboikotnya. Nah, waqala Asy-Syafi'i rahimahullah, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan inna furqatan najah wa humahus sunnah ma'muruna bi'adawati ahlil bid'i wa tashrid bihim wa tankil biman alhasha ila jihatihim wa nahnu ma'muruna bimu'adatihim. Sesungguhnya kelompok yang selamat atau ahlus sunnah wal jamaah, mereka diperintahkan untuk menampakkan kebencian kepada ahlul bid'ah, menjauhi mereka, menjauhi mereka dan mengambil sikap waspada dari orang-orang yang mulai ada kecenderungan kepada mereka. Kita diperintahkan untuk memberikan kebencian dan sikap permusuhan kepada mereka. Ini keadaan para salaf, ahli sunnah wal jamaah. Maka dari awal pembahasan kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan para ulama yang menjelaskan bahwa man wala sunnah, siapa yang loyal kepada sunnah, fala budda, maka ada keharusan baginya untuk berlepas diri dari kebid'ahan. Wa man wala ahli sunnah, dan barang siapa yang loyal, cinta kepada ahli sunnah, maka ada keharusan baginya untuk menampakkan permusuhan kepada ahlul bid'ah, berlepas diri dari mereka. Ini ciri khas ahlus sunnah wal jamaah dari generasi ke generasi, tidak pernah berubah, terus seperti ini. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu meskipun mereka berjauhan tempat, akidah mereka sama, manhaj mereka sama. Meskipun berbeda zaman, akidah mereka sama, manhaj mereka sama. Kalau dahulu ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun, maka ahlu sunnah wal jamaah zaman sekarang pun sama, mengatakan hal yang seperti itu. Al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun. Kalau ahlu sunnah wal jamaah zaman dahulu, mereka memiliki prinsip ta'atu wulatil umur, taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, maka hingga zaman sekarang pun ahlu sunnah sama prinsipnya, taat kepada wulatil umur, taat kepada pemerintah, tidak memboikot, tidak memberontak pemerintah, menampakkan ketaatan kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jadi tidak pernah berubah. Kalau prinsip mereka dari sejak zaman dahulu berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah, maka sampai saat ini pun ahlu sunnah wal jamaah diantara prinsipnya adalah berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah, tidak berubah. Nah, qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni, selanjutnya Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau menghikayatkan tentang keadaan Ahlus Sunnah Kata beliau rahimahullah, وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ الْمَرْضِيَّاتِ الْفَاضِحَاتِ. Mereka ahli sunnah wal jamaah yubghiduna ahlal ahwa ahlul bidah, membenci ahlul bidah. Alladzina ahdathu fid din ma laysa minhu, yang mereka mengadakan perkara yang baru dalam agama yang bukan bagian darinya. Wala yuhibbunahum, mereka tidak memberikan kecintaan kepada ahlul bidah. Apalagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada fulan, padahal fulan itu mencela sunnah, mencaci maki ulama sunnah. Na'udzubillah. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Mau ngapain ke ahlu bid'ah mengatakan seperti itu? Mau carmuk? Ceritanya carmuk itu, tahu carmuk? Cari muka. Cari muka. Hidup tidak ingin bermasalah. Mau lurus-lurus saja. Gak ada. Atau gak mau, gak siap menghadapi problem. Tidak siap menghadapi perbedaan. Ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. La yuhibbunahum, tidak mencintai ahli bid'ah. Apalagi yang jelas-jelas ya, mencaci maki sunnah. Yang jelas-jelas mencaci maki ulama sunnah. Apa kepentingan kita mendatangi mereka mengucapkan kalimat syukur, terima kasih kepada mereka? Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak memberikan kecintaan kepada mereka dan juga tidak menjadikan mereka ahli bidah sebagai teman. Tidak menjadikan mereka sebagai kawan. Beliau rahimahullah juga mengatakan wa yujanibuna ahlal bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah senantiasa menjauhi ahli bidah. Wadhalalah, dan kesesatan-kesesatan. وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْبِدَعِ, mereka menampakkan permusuhan kepada ahlul bid'ah. وَالْأَحْوَى, dan ahlul ahwa, yang jelek, yang rusak. Sekali lagi, ini prinsip yang bak tidak berubah turun-temurun dari setiap generasi, terus tidak mengalami perubahan. Inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Berloyalitas kepada sesama ahli sunnah dan menampakkan bara' dari ahli bid'ah. Membangun ukhuwah islamiyah ala sunnah, di atas sunnah. Wa ma'a ahli sunnah, dan bersama dengan ahli sunnah. Menjauh minal bid'ah, dari kebid'ahan. Wa min ahlihi, dan dari ahlihi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nampaknya kita cukupkan pertemuan kita sampai pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan manfaatan yang besar, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan, kesalahan, maka itu semata-mata karena kebodohan saya. Ridai. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.